lucky star. Tentang bunga mawar di tengah belukar yang penuh dengan duri semerbak harumnya yang tiada tara. Memetik bunga itu, banyaklah kumbang datang ingin mengisap madunya. Aduh sayang, banyak kumbang yang mati karena tertutup.